Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak terhingga, baik dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Nikmat yang tidak terhingga ini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta hanya menginginkan kita menikmati dan mensyukurinya. Dan cara bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim senantiasa kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kata hormat, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan kajian kitab Minhajul Muslim dan semoga Allah berkahi, masih dalam pasal yang sama dengan pertemuan yang lalu, kita membahas pasal ke-17, beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan tentang siapa itu sahabat dan seperti apa kedudukan mereka dan bagaimana kita harus berperilaku dengan mereka. Kemudian masih masuk dalam judulnya adalah menghormati para ulama serta wajibnya patuh kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan yang kita bahas malam ini adalah poin tentang bagaimana menghormati para ulama, tokoh-tokoh Islam dan para qurra, pembaca dan penghafal Al-Quran, ulama hadis, para ulama hadis, ulama fikih, dan ulama-ulama Islam yang mendalami bidang-bidang ilmu Islam. Saya sudah pernah jelaskan jemaah sekalian, kalau di muka bumi ini ada dua jalan dan tidak ada jalan ketiga. Anda pun harus menentukan, pilih salah satu dari dua jalan ini. Yang satu jalan benar, lurus, pasti masuk ke dalam surga. Dan yang satu lagi, jalan syaitan, membawa ke neraka. Jalan yang pertama adalah jalan yang lurus, namanya jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah tahu konsep dasarnya, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada Tuhan yang berhak untuk diakui, disembah, dipatuhi, dimohoni, ditakuti kecuali Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah keluar kemudian menarik garis lurus di tanah, kemudian beliau mengatakan hadza siratullahil mustaqim. Ini jalannya Allah yang lurus. Artinya jalan Allah itu lurus. Dengan mengikuti panduan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu dari Al-Quran dan yang dirincikan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, maka orang itu berada di jalan yang lurus. Juru bicara dan penyampai wahyu Allah adalah para nabi-nabi. Dan nabi-nabi ini memang orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dipercayakan untuk menyampaikan semua apa yang Allah inginkan. Dan mereka tidak dimeninggalkan oleh Allah, meninggal dunia, kecuali sudah menyampaikan semuanya, sehingga manusia tinggal mengambil saja. Yang mengikuti para nabi pasti selamat, tidak mungkin tidak, karena jalan Allah cuma satu-satunya jalan untuk selamat. Yang melanjutkan kalau nabi-nabi tersebut sudah meninggal adalah para ulama. Jadi apa yang berlaku pada penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku juga pada penyampaian para ulama, tapi ulama yang rabbaniyin, ulama yang benar-benar mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lisannya selalu mengatakan qala Allah, qala Rasul. Lalu mengambil contoh-contoh rincian dari para sahabat, dari tabi'in. Ini ulama yang sebenarnya. Faham semuanya. Ditanya masalah akidah bisa menjawab dan benar, punya dalil, argumentasi yang bagus. Ditanya masalah fikih bisa menjawab, ditanya masalah hadis bisa menjawab, ditanya masalah tafsir bisa menjawab, tanya masalah sejarah bisa menjawab, hukum warisan bisa menjawab. Memang dia faham. Nah, inilah alim yang sebenarnya. Kenapa saya titik beratkan ini? Karena di Indonesia ulama ini, gelar ini sangat murah. Sampai akhirnya merusak citra ulama itu sendiri. dengan gelar kiainya, dengan gelar ustadznya, dengan gelar apalah yang dipegang oleh atau digunakan untuk menghormati orang-orang yang dekat atau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, akhirnya disalahgunakan oleh mereka. Malah mereka tampil membenci sunnah Nabi, mengolok-olok sunnah Nabi, mencaci maki sahabat Nabi. Ini dari mana ini? Dari mana bisa dikatakan ulama? Sementara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Saya ingin garis bawahi satu hal, dan tolong teman-teman juga garis bawahi ini. Jangan menilai orang dari alimnya, faham agamanya dari titelnya. Tidak ada hubungannya sama titel tuh. S1, S2, S3 itu tidak ada hubungannya sama alim atau tidak alimnya dia. Dan perlu teman-teman tahu, saya sudah menjalani itu. Strata pasca sarjana S2 dan S3 itu bukan berarti dia tambah pintar sebenarnya. Dia lebih pintar, bukan. Karena S2 sama S3 itu sebenarnya orang-orang sedang lebih terkerucut membahas bahasan tertentu saja. Dia punya spesialis tertentu. Misal dia masuk ke bidang fikih misalnya. Di fikih pun pada saat dia tulis tesis S2 misalnya, dia hanya menulis tesis S2 berhubungan dengan misalnya hukum sholat atau hal yang membatalkan sholat. Dia fokus, jadilah tesisnya dia, dapat gelar S2. Jadi bukan berarti dia langsung lebih pintar daripada orang-orang yang mungkin tidak punya sekolah formal. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena ini ada citra ini di masyarakat kita. S3 juga sama. Menyusun disertasi, masuk ke bidang tertentu, misal masuk di bab akidah. Nyusun S3 di akidah, nanti akan ada pengerucutan, pengkhususan. Dia akan bahas disertasi masalah apa nih. Misal salah satu kelompok Islam, misal dia mau bicara masalah Mu'tazilah, dia mau bicara masalah Murji'ah, Jahmiyah. Ada kelompok-kelompok dalam Islam yang dia bicara, lalu dia kerucutkan membahas cuma itu saja. Jadilah disertasinya. Berarti dia memang lebih terkerucut ke satu bidang. Bukan berarti langsung difonis lebih pintar. Ini salah ini. Karena orang-orang liberal sekarang dan orang-orang sekuler yang menggunakan, menunggangi nama keislaman, gelar-gelar S2, S3, kiai, haji, ini ditunggangi semua ini untuk menipu masyarakat. Akhirnya kesannya dengan profesor, doktor, atau dengan doktor, atau dengan kiainya, maka dia boleh menyampaikan fatwa semaunya. Ini bagaimana caranya nih? Bukankah di Indonesia kita temukan banyak kiai yang ngawur, saya katakan ngawur, luar biasa. Bagaimana bisa ada orang yang mengaku kiai lalu mengatakan orang pelihara jenggot itu makin panjang makin goblok. Ini bagaimana ini dianggap seorang alim, dari mana alim, dari mana ini? Walaupun gelar titel S3-nya ada, percuma. Gimana caranya Nabi SAW menyunnahkan lalu dia bilang goblok? Berarti yang memerintahkan itu adalah Rasulullah SAW dianggap goblok. Ini gimana ini? Dan lucunya yang bicara itu ayahnya berjenggot gitu. Dianya pada saat masih sekolah di Mekah itu berjenggot gitu kan. Ini aneh. Dia memimpin sekarang organisasi, pimpinannya yang membentuk itu berjenggot. Subhanallah. Terlepas daripada itu, memang agama memerintahkan. Ini gimana bisa dikasih gelar kiai ini? Gimana bisa dapat gelar seorang alim? Jauh sekali itu. Sangat jauh. Kalau tidak melaksanakan saja, perlu teman-teman tahu ya, para ulama hadis ya, meriwayatkan hadis, perawi hadis ya. Misal si A meriwayatkan dari si B dari si C dari sahabat Nabi dari Nabi SAW. Ini si A, B, C ini itu biografinya lengkap di kalangan ulama. Enggak ada perawi hadis enggak ditahu biografinya. Siapa namanya, lahir di mana, bagaimana dia menuntut ilmu, sejarah hidupnya dari kecil, ada semua. Siapa guru-gurunya, pada saat dia pun mengajar, siapa murid-muridnya, dan bagaimana pendapat ulama tentang dia yang semasa sama dia dikasih. Baru dia dapat predikat alim tuh. Ada pengakuan, ditahu siapa gurunya, siapa muridnya. Dan kalau ada perawi hadis ya, orang yang sudah dianggap ilmu hadisnya sudah bagus, bisa menyampaikan tentang Nabi SAW, pernah makan berdiri saja, makan berdiri makruh hukumnya ya. Pernah minum berdiri makruh, itu hadisnya sudah dipertanyakan tuh. Makruh loh ini hukumnya. Tapi sudah dipertanyakan, kenapa dia berani melanggar sunnah Nabi yang dia tahu itu makruh, padahal dia boleh duduk, kan gitu. Bayangin sampai begitu. Bahkan ada sebagian ulama yang menilai kalau hadisnya sahih bisa jadi hasan, turun hanya gara-gara dia makan berdiri. Bayangin ini. Tercoreng sedikit muru'ah namanya, kehormatan agamanya sudah turun tuh kualitasnya. Jadi kalau yang betul-betul yang hadisnya sahih itu karena sanadnya si A, B, C dikasih julukan apa? Thiqatun, terpercaya, enggak pernah dusta seumur hidup. Thiqah itu namanya. Thiqah itu terpercaya. Dari kecil sampai dia menjadi ulama sampai mati enggak pernah dusta seumur hidupnya. Itu baru namanya thiqah. Thabtun, dikatakan thabt itu betul-betul menguasai apa yang dia sampaikan dari Nabi SAW per letter-letter sama. Hafalannya enggak pernah meleset. Hafil, menghafal dengan sangat kuat. Harus berkumpul padanya itu. Itu baru dianggap seorang alim tuh. Ini subhanallah, baca Quran aja belum tentu benar. Orang baca hadis aja asal ngomong saja. Bukan cuma itu, ngolok-ngolok hadis. La ilaha illallah. Ini bagaimana ini? Inilah yang membuat umat Islam di Indonesia ini jadi tambah terpuruk. Kalau orang seperti ini memimpin, bagaimana? Muncul lagi istilah ada Islam Nusantara. Ini orang-orang yang pelihara jenggot, orang-orang yang terapkan pakaian-pakaian seperti pakaian Muslim, pakaian negara Arab, itu orang, itu Islam, itu Arabisasi, dia bilang. Arabisasi, itu bukan Islamisasi. Bukan mengislamkan orang, tapi mengarabkan orang. Subhanallah. Bagaimana bisa? Nabi kamu orang apa memang? Orang Arab memang. Kan itu. Allah sudah takdirin begitu. Jadi kalau kita mencontohi pakaian yang ada sekarang dan merupakan simbol Islam, tidak ada sesuatu yang jadi masalah situ. Apa masalahnya? Tertariklah kemana-mana, termasuk cadar itu adalah tradisi orang Arab, termasuk ini. Jadi ditariklah. Kita ini orang Nusantara, harus sendiri punya Islam. Kalau gitu semuanya diganti nih. Kalimat la ilaha illallahnya, azannya nanti diganti bahasa Melayu, semua nih, Al-Qur'an diganti bahasa Melayu. Jadi enggak usah ngaji pakai alif lam mim dzalikal kitab, jangan, pakai bahasa Indonesia aja. Dan itu sudah terjadi di Turki dulu. Di tangan Kemal Atatürk ini mau ditarik Indonesia nih. Dia mengubah azan jadi bahasa Turki, dia mengubah semua dari bahasa Turki, semua berubah nih total. Orang jauh dari Islam. Ini subhanallah, dari mana bisa dapat gelar alim orang begini nih? Ini enggak boleh, harus diingatin dan tidak boleh dengar fatwanya. Tidak boleh. Ini bukan alim, enggak layak. Enggak bisa gitu. Orang alim itu yang benar begitu ditanya hukum, qala Allah, qala Rasul. Tidak tahu, maaf saya tidak tahu. Belum dikerjakan, tidak diolok-olok. Imam Malik rahimahullah didatangi seseorang bertanya begini, "Wahai Imam, apa hukumnya bebasin budak?" Imam Malik enggak jawab sebulan, sebulan. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Enggak jawab sebulan. Lalu setelah sebulan Imam Malik tanya, mana yang bertanya bulan lalu tentang fadilah bebasin budak? Muridnya angkat tangan, saya Imam. Kata Imam Malik, fadilahnya begini, begini, begini, disebutin semua hadisnya. Lalu muridnya tanya, wah Imam, kenapa Anda tunda sebulan? Rupanya orang itu nunggu. Kata Imam Malik, karena selama sebulan saya kumpulin dulu duit untuk bebasin budak sebelum saya sampaikan kepada kau hukumnya. Itu alim yang sebenarnya, praktekin dulu. Ini udah enggak praktek, olok-olok. La ilaha illallah, dari mana ini? Hati-hati jemaah sekalian. Gelar haji di Indonesia luar biasa, haji bisa disulap jadi alim. Padahal jemaah haji kita pergi di Saudi, belajar agama aja baik kalau belajar. Duduk, makan, cuma sholat di Masjid Haram, pulang tiba-tiba jadi alim. Dari mana ini jadi alim? Disulap apa di sana bisa jadi alim nih? Orang saya 7 tahun di sana, saya temuin jemaah haji kita duduk-duduk saja, ngobrol-ngobrol, ngopi. Haji ya pergi haji udah. Itu pun pemimpin-pemimpinnya yang memandu saja, itu tidak memandu lagi, sibuk dengan alam sendiri, belanja barang ini segala. Berapa kali saya kunjungin tempat-tempat itu? Enggak ada panduan. Panduannya paling pertemuan pengajian dalam 40 hari itu berapa kali sih? Saya yakin bapak-bapak sudah pernah ikut, kalau yang pernah ikut haji, ikut pemerintah kita. Berapa kali Anda dipandu pengajian tuh? Kebanyakan sibuk dengan alamnya sendiri-sendiri. Pulang tiba-tiba si Pak Haji jadi alim. Boleh berikan fatwa. Dari mana? Fatwa dari mana? Anda alim dari mana ini? Berani benar kasih fatwa. Kalau salah, tanggung jawab hari kiamat loh. Enggak ada ilmunya, gimana caranya? Makanya kata Nabi SAW, akan muncul nanti di akhir zaman ulama su, orang-orang yang dianggap ulama tapi buruk sekali. Kata Nabi SAW, karena mereka sesat, gak punya ilmu, dan menyesatkan orang lain. Mengeluarkan fatwa sembarang. Dan yang luar biasa ini, orang-orang yang seperti ini nih, naik mimbar nih, sudah naik mimbar sekali, turun. Begitu turun mimbar sekali, atau pernah ceramah sekali, sudah gak mau mengatakan tidak tahu. Aib bagi dia mengatakan tidak tahu. Apa hukumnya? Kiai, ustadz, haji, boleh. Tapi orang sana bilang gak boleh, ah itu sesat. Dia yang benar, subhanallah. Gak ada dalilnya, dan ini sudah sering terjadi ya. Di kalangan umat ini ada, pernah ada orang di Irak dulu, dia memberikan fatwa luar biasa di masjid jami'nya Kufah di zaman Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in. Fatwa ini hukumnya ini hukumnya ini, hukumnya ini gitu. Dan saya mendengarkan hadis dari fulan, saya mendengar, saya muridnya Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu ulama besar, ulama hadis. Muridnya Imam Syafi'i ulama hadis, salah satu dari 9 ulama hadis, referensi hadis gitu kan. Dari Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i. Ya, kemudian ada Darimi, ada Muwatta Imam Malik, dan ada Ahmad bin Hanbal. Ini rujukan hadis memang. Dalam ilmu-ilmu hadis ditahu gitu kan. Maka orang ini bilang, saya muridnya Ahmad bin Hanbal. Saya meriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal, dari fulan, fulan, fulan, sahabat Nabi Rasulullah SAW. Dia sebutkan juga, saya juga muridnya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in ini teman dekatnya Ahmad bin Hanbal, ulama hadis juga. Saya meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in, bahwa saya dari fulan, fulan, sahabat Nabi, Nabi SAW. Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in dengan hikmah Allah masuk ke masjid itu tidak sengaja mau sholat, dengar orang ini berikan fatwa dan sebut-sebutin nama mereka. Mereka tahu betul siapa muridnya. Dan di dalam majlis ilmu itu dianggap dia murid kalau dia belajar sampai gurunya mati, itu baru murid. Kalau cuma datang simpatisan sesekali, 3 kali hadir, itu bukan murid. Jadi itu murid dalam, coba baca di sejarahnya para ulama. Sampai Abu Hanifah menganggap Abu Yusuf muridnya, setelah Abu Hanifah meninggal baru boleh ngajar. Ambil dulu semua ilmu baru kamu ngajar. Digituin, subhanallah. Saking pekahnya gitu kan. Maka Imam Ahmad berkata kepada Yahya bin Ma'in, kau kenal orang ini? Kata Yahya bin Ma'in, gak pernah saya tahu orang ini. Saya juga gak tahu, bagaimana bisa dia bawa nama kita nih? Ayo kita nanya. Datang Ahmad bin Hanbal sama Yahya bin Ma'in kepada dia. Hai fulan, kau kenal Ahmad bin Hanbal? Oh iya, guru saya. Yahya bin Ma'in bilang, kau kenal Yahya bin Ma'in? Dia bilang, iya, guru saya. Pernah ketemu, pernah ketemu. Ahmad bin Hanbal bilang, saya Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in bilang, saya Yahya bin Ma'in. Kami gak pernah kenal kau siapa? Di depan orang, di masjid nih. Karena dia sudah terlanjur sampein fatwa ngawur. Gitu. Maka dia karena malu, dia mengatakan, apakah Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in cuma kalian saja? Masih bela diri, sudah salah masih bela diri. Ini tanda kejahilan ini. Orang alim itu kalau salah disampaikan, oh iya saya salah nih, kembali. Oh iya saya salah, ada dalil lebih kuat, tinggalkan. Itu penuntut ilmu gak malu, gak aib. Bukan aib bagi mereka kalau salah diingatkan, manusia bisa salah. Itu kan? Saya pernah sampaikan salah dalam menyampaikan, saya pernah menyebutkan nama Ibnu Sina dalam ceramah saya. Lalu saya sempat mendapatkan informasi dari salah seorang ikhwa, ini Ustadz kayaknya orang ini begini nih, dia Syiah Rafidhi. Saya baca datanya ternyata benar, saya perbaikin tuh. Bukan aib, saya bilang saya minta maaf karena saya keliru dan saya istighfar kepada Allah. Saya tarik perkataan itu dan saya akan edit ceramah saya. Bukan aib itu, salah memang. Kita penuntut ilmu, saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian lagi menuntut ilmu. Saya juga bukan seorang alim, saya juga lagi belajar. Kita lagi belajar sama-sama, bisa salah gitu kan. Tapi penuntut ilmu gak boleh menutup dirinya untuk membenarkan kalau salah. Itu biasa, wajar itu gitu kan. Malah kalau dia sombong tidak akan bisa menerima ilmu, mustahil. Harus faham nih, gitu kan? Ini dulu yang kita perbaikin nih. Jadi saya bukan merendahkan, tapi saya mengatakan juga salah kalau orang-orang yang ditonjolkan tidak faham agama, masya Allah, tampil di media kita cuma kena seremoni saja. Ustadz artis lah, bicara asal ngomong ini itu ngawur semua, kadang-kadang banyak kesalahan. Berbicara sesuatu yang tidak ada ilmunya, subhanallah, nggak boleh ini. Kabura maqtan indallah antakulu ma la tafa'alun, berat di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang kalian tidak fahami, tidak lakukan. Gak boleh itu. Harus faham ini. Jadi tolong jangan gelar-gelar ini dimadak gampang-gampangin ini. Gelar haji, gelar kiai gampang didapatkan. Semua orang boleh memberikan fatwa sembarangan. Ini tidak boleh, saudaraku. Dan saya berharap mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia memang menyorotir betul orang yang masuk ke dalam. Bukan hanya sekedar titel. Ada orang alim memang tidak pernah ikut formal, tapi luar biasa, hafal Quran, ikut halaqa-halaqa, memang hafal hadis, ulama besar, itu lain. Memang harusnya diambil ilmunya, gitu kan? Jadi harus difahamin. Nabi SAW mewariskan ilmu kepada para ulama, dan puncak ulama adalah para sahabat karena mereka belajar langsung dari Nabi SAW. Lalu datang setelah para sahabat adalah tabi'in yang belajar dari para sahabat, dan datang setelahnya adalah tabi' tabi'in yang belajar dari para tabi'in. Inilah tiga generasi emas, puncak para ulama berkumpul di tiga generasi ini. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, disebutkan oleh Syekh Abu Bakar di sini, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku yang hidup bersama aku, para sahabat. Mereka orang yang paling benar, kalian ambil ilmunya, gitu. Karena mereka turun wahyu kepadanya, belajar langsung dari Nabi SAW, salah langsung ditegur oleh Nabi SAW. Ini enggak mungkin salah, mereka sudah benar. Karena sampai Nabi SAW meninggal, mereka sudah tahu mana benar, mana tidak benar, dan Al-Quran turun sempurna sementara mereka menghadapi itu, menerima itu. Datang setelahnya, kata Nabi SAW, kemudian generasi yang datang setelahnya, tabi'in yang belajar dari sahabat, dan generasi yang setelahnya, tabi' tabi'in. Dan subhanallah, semua ulama yang masyhur di zaman ini nih, subhanallah, yang kita tahu misalnya ulama Imam Madhab 4, itu generasi tabi' tabi'in. Imam Malik rahimahullah itu meninggal tahun 179 Hijriah, dan beliau sempat belajar dari Nafi', dan Nafi' ini adalah tangan kanannya atau bekas budaknya Abdullah bin Umar. Ini memang generasi emas ini. Jadi kita tahu di sini mereka memang generasi-generasi. Imam Syafi'i belajar sama Imam Malik, Imam Ahmad belajar sama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah belajar dari para ulama-ulama, ya, dari tabi'in yang masyhur di Irak. Guru-gurunya masyhur, gitu kan. Jadi mereka ini generasi-generasi emas. Makanya ilmunya subhanallah Allah sebarkan. Begitu pula dengan generasi itu tabi' tabi'in. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i, ulama-ulama hadis. Ini tabi' tabi'in, generasi ketiga. Mereka lah yang belajar dari para tabi'in. Tabi'in ini guru-gurunya Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab, kemudian banyak sekali Sufyan Tsauri, Urwa bin Zubair, banyak sekali ulama-ulama tabi'in yang mereka belajar. Lalu ini belajar dari para generasi sahabat. Inilah mereka generasi emas umat ini. Maka kita semestinya tidak lepas dari pendapat-pendapat mereka. Orang-orang sekarang yang mau nuntut ilmu, mau juga sampai pada tingkat alim, mereka harus menguasai apa yang dikuasai oleh para sahabat, para tabi'in, dan tabi' tabi'in. Dan ini harus belajar. Dan ilmu itu teman-teman sekalian harus dengan talaqqi. Talaqqi itu belajar langsung. Kayak kita ini sekarang, Bapak Ibu datang belajar, pegang kitabnya, belajar, dibacain. Itu talaqqi namanya, baru bisa paham. Kalau otodidak itu hanya pelengkap, membaca buku hanya pelengkap. Jangan pernah menganggap diri sudah alim dengan baca buku, itu enggak benar. Enggak bisa. Kalau enggak dijelasin itu susah. Karena nanti akan ada contoh-contoh. Itu sudah dari turun-temurun. Nabi SAW membiarkan sahabat bertalaqqi dengan beliau, mengambil ilmu langsung. Para sahabat membuka halaqah-halaqah sehingga para tabi'in datang belajar. Kemudian tabi'in belajar, begitu terus. Mereka dengan cara bertalaqqi. Ya, mereka dengan cara bertalaqqi. Dan saya bilang tadi, dianggap seseorang itu sudah mengambil ilmu dari seorang alim kalau dia memang belajar sampai alim itu mati. Subhanallah, begitu memang kebiasaan mereka. Kalau mereka mau mengajar pun, mengajar itu pada batas-batas yang dibolehkan oleh gurunya, tidak boleh sembarangan. Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, terkenal sekali dengan alimnya. Abu Yusuf ini memang dipersiapkan oleh Abu Hanifah untuk menjadi penggantinya dia. Jadi Abu Yusuf ini dilihat oleh Abu Hanifah diantara muridnya, ini kayaknya anaknya Masya Allah nih. Apa yang disampaikan dihafal, ayatnya dihafal, hadisnya dihafal, lalu dia mencatat, dia serius. Maka Abu Hanifah mempersiapkan Abu Yusuf untuk menggantikan dia. Subhanallah, satu hari Abu Yusuf ini pernah sakit keras. Dan sakit keras ini sudah pucat, orang semua sudah tahu dia akan meninggal nih Abu Yusuf. Abu Hanifah datang, Abu Hanifah lihat juga kayaknya sudah gak ada harapan nih. Abu Hanifah sempat bilang waktu mau keluar dari rumahnya Abu Yusuf, sayang ya, sebenarnya Abu Yusuf saya siapkan untuk menjadi pengganti saya. Kalimat itu. Subhanallah, dengan hikmah Allah, seminggu kemudian Abu Yusuf sembuh. Sembuh, gak jadi, gak mati, belum datang ajalnya. Lalu teman-temannya datang menyampaikan, waktu kau sakit keras, Imam Abu Hanifah datang. Dan Abu Hanifah mengatakan,

kakeknya kiai, cucunya jadi kiai, walaupun tidak ngerti apa-apa, kiai semua, ini luar biasa. Akhirnya ngomong sembarangan, tidak ada hukum, tidak ada apa, enggak ada penghormatan terhadap Al-Quran dan Sunnah, Allah diolok-olok, ini dari mana ini semua hukumnya? Jadi kayak tidak ada nilainya ilmu agama itu, padahal bobotnya besar nih. Ingat kata Nabi SAW, al-ulama'u warathatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu digambarkan, ini si alim harus sama dengan nabi, ngikutin cara jalannya, cara nyisirnya, cara ngomongnya, semuanya harus sama, ngiplak. Baru dikatakan dia ini penerusnya nabi. Kalau dia cuma setengah-setengah, ngaku alim kukunya masih panjang, nabi suruh potong kuku, akhi ini enggak kukunya panjang kiai. Dari mana ini gitu kan? Kita temukan istrinya nggak pakai jilbab, pelihara jin, katanya jin Islam, boleh khadam. Nabi pernah pelihara jin? Ini ngawur ini, dari mana ini? Tapi kiai, ini dari mana semua ini? Jadi harus difahamin. Nah, ulama-ulama rabbaniyin, ulama-ulama yang punya ilmu benar dari Allah SWT dan mengikuti Rasulullah SAW ini punya hukum tersendiri. Mereka harus ya dilakukan kata Syekh Abu Bakar rahimahullah dengan beberapa poin. Yang pertama beliau bilang, judulnya dulu saya bacakan, adapun sikap kepada para ulama dan tokoh-tokoh Islam dari para qurra, qurra itu pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, ulama-ulama hadis dan ulama fikih adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita disuruh mencintai mereka, memohonkan rahmat Allah atas mereka dan memohonkan ampun bagi mereka serta mengakui keutamaan mereka. Emang alim harus dihormati, gitu kan? Beberapa sahabat lebih tua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat Nabi. Tapi begitu Abdullah bin Abbas mau naik unta, sahabat-sahabat ada yang memegang pelanahnya, lebih tua, memegang pelanahnya supaya Abdullah bin Abbas injak dan naik ke atas. Waktu ditanya oleh sebagian tabi'in, kenapa Anda lakukan? Bukankah Anda lebih tua? Anda sama-sama sahabat Nabi. Dia bilang, orang ini ulama kami. Sama-sama sahabat, tapi ini lain nih. Ini alim ulama kami nih. Dia hafal betul, dia tahu Al-Quran, dia tahu tafsir. Dan memang Nabi SAW sudah mendoakan Abdullah bin Abbas. Begitu mereka memahaminya. Gitu kan. Kemudian dikatakan sebab, apa sebabnya? Mereka disebut dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang-orang yang mengikuti para pendahulu mereka dengan ihsan, dengan kebaikan. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Di dalam sabda Nabi SAW, khairukum qarni thumma ladina yaluna thumma ladina yalunahum. Tadi hadis yang sudah saya baca. Sebaik-baik kamu adalah generasiku, kemudian generasi berikutku dan generasi berikutku lagi. Maksudnya, kita harus mengikuti mereka kalau mau menjadi seorang alim dan faham agama. Ikuti para sahabat tabi'in dan tabi'in. Mayoritas ahli qurra atau para penghafal dan pembaca Al-Quran, para ahli hadis, ahli fikih dan ahli tafsir adalah orang-orang pada tiga generasi tersebut, generasi yang mendapat kesaksian dari Rasulullah SAW dengan kebaikan. Jadi ada memang di antara sahabat tabi'in dan tabi'in yang menonjol. Ada yang menonjol di masalah fikihnya, ada yang menonjol dalam masalah hadisnya, ada yang menonjol di dalam masalah bacaan kiraatnya. Nabi SAW menyuruh mengambil dari Zaid ibn Thabit Al-Quran, gitu kan? Dari sahabat-sahabat memang yang khusus pembaca-pembaca Al-Quran, itu lain, mereka punya kedudukan sendiri. Disuruh ambil fikih dari Abdullah ibn Abbas misalnya, gitu kan? Jadi memang diutus oleh Nabi SAW untuk mengambil dari mereka. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala pun memuji orang-orang yang memohonkan ampun bagi orang-orang yang lebih dahulu daripada mereka beriman daripada mereka, lebih dahulu beriman daripada mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya. Jadi kita ini kalau mendoakan para sahabat tabi'in, tabi'in dari para ulama-ulama, dari para Al-Quran, ahli tafsir, ahli fikih, kita mendoakan mereka, kita masuk mendapatkan fadilah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Yang bunyinya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansar, setelah sahabat, mereka berdua mengatakan, ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu. Ya Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Kata para ulama tafsir yang membenci para generasi ulama sahabat atau para sahabat atau tabi'in yang dikatakan tadi generasi terbaik, maka berarti mereka membenci agama ini. karena mereka lah yang meneruskan, mewariskan agama ini. Maka seorang muslim selalu memohon ampun kepada Allah untuk setiap orang mukmin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, tidak mencelah atau mencemooh pendapat mereka, karena ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang berijtihad, berusaha dengan penuh keikhlasan. Maka seorang muslim selalu beradab terhadap mereka ketika mereka disebut. Ia lebih mengutamakan pendapat mereka daripada pendapat orang-orang yang datang sesudahnya dari para ulama, ahli fikih, ahli tafsir dan ahli hadis, dan tidak mengabaikan pendapat mereka kecuali karena ada firman Allah atau sabda Rasulullah SAW atau pendapat para sahabat yang bertentangan dengannya. Jadi kalau kita kembali kepada buku-buku induk, selalu saja Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selain hadis dikuatkan dengan penjelasan-penjelasan yang lainnya, ayat Al-Qur'an, perkataan para sahabat. Kita kembali kepada buku-buku tafsir yang sekarang Ibnu Katsir, misalnya tafsir Athar, terkenal dengan Athar itu adalah mengambil riwayat-riwayat dari para tabi'in dan sahabat. Jadi selalu kita baca Al-Qur'an ayat tafsirnya ini berapa ayat, kemudian langsung disebutkan Ibnu Mas'ud berkata begini, Ibnu Abbas berkata begini, sahabat Sa'ib bin Musayyib, Atha' bin Rabah mengatakan begini, dan dijelaskan oleh mereka. Maka mereka mengambil dari kalangan para ulama-ulama yang terdahulu ini. Bukan berarti kita memvonis pendapat mereka semuanya benar, tapi umumnya mereka akan menukil. Kalau yang satu kita tidak temukan pendapat, kita akan dapatkan dari pendapat yang lainnya, gitu kan? Nah, kita akan temukan seperti dalam ilmu faraid, misalnya ilmu warisan, kita akan temukan ada pendapat-pendapat yang menonjol dari Abu Bakar, dari Umar, dari Ali, dari Uthman. Padahal keempat Khulafaur Rasyidin ini sedikit sekali kita temukan mereka meriwayatkan hadis. Tapi rupanya dalam ilmu warisan, gitu kan, dalam ilmu kepemimpinan, memimpin, itu mereka. Dalam politik mereka punya banyak pendapat, dalam masalah fikih mereka punya banyak pendapat. Jadi menonjol di bidang tertentu dan yang lainnya menonjol di bidang yang lainnya. Ya, jadi kita mengambil dari mereka semua dan akhirnya menyempurnakan apa yang kita pelajari itu. Yang ketiga, meyakini bahwa apa yang telah dibukukan atau ditulis oleh empat tokoh ulama terkemuka, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, pendapat dan mazhab yang mereka anut tentang berbagai masalah agama dan fikih adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak lain hanyalah memahami dua sumber ilmu tersebut, atau mereka simpulkan dari keduanya dan beranalogi atau berkias. Apabila nas Al-Qur'an dan hadis memerlukannya atau mengisyaratkan atau mengarah kepadanya. Jadi mereka empat mazhab ini yang terkenal sekarang yang dipegang oleh ahli sunnah, memang mereka-mereka ini adalah ulama-ulama yang berpegang pada Al-Qur'an dan sunnah. Makanya berpegang pada mazhab-mazhab ini adalah berpegang pada insyaallah Al-Qur'an dan sunnah. Tapi tentu kita sebagai penuntut ilmu, kalau seandainya kita menemukan empat pendapat ulama ini. Ada di antara mereka kita temukan argumentasinya lebih kuat, maka kita menerimanya. Jangan fanatik dengan satu, karena keempat mereka juga berkata semua yang sesuai dengan hadis Nabi mazhabku, gitu kan? Peganganku. Maka berarti kalau bertolak belakang pendapatnya dengan hadis Nabi SAW, apalagi di zaman mereka memang fasilitas tidak ya seperti sekarang, mudah sekali untuk mengakses informasi, maka berarti kita melihat argumentasi yang disampaikan. Seperti kami dulu waktu belajar, kami temukan memang dirincikan itu, karena sudah sangat mudah sekarang. Misal hukum menjual anjing, maka dulu saya masih ingat apa saja hukum haji, hukum ini, hukum itu, semua. Maka pasti diikuti empat mazhab tuh. Imam Syafi'i bilang begini, dalilnya ini. Imam Ahmad bilang begini, dalilnya ini. Hukum misalnya penafsiran ayat menyentuh wanita, apakah membatalkan sholat? Surah Al-Maidah ayat 6. Mereka berbeda pendapat di sini. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan makna aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita adalah sentuhan syahwat atau tidak syahwat, batal. Suami istri pun batal, gitu kan? Dan dalam mazhab Syafi'iyah hanya satu keadaan yang tidak batal, dianggap darurat kalau sedang tawaf di Ka'bah. Selain daripada itu batal. Maka ini harus dihormati pendapat. Mereka berpegang pada Al-Qur'an. Dan ini mereka kiaskan, ditarik dari ayat Al-Quran, karena mereka belum menemukan pendapat sahabat yang menurut Imam Syafi'i belum menemukan pendapat sahabat yang menjelaskan tentang sentuhan ini syahwat atau tidak syahwat. Seperti itulah. Dan Imam Syafi'i waktu itu berada di Mesir. Ya, sudah masuk waktu. Baik, sebentar, satu kalimat ini. Kemudian Imam Ahmad dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah berpegang pada hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Aisyah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium saya kemudian keluar menjadi imam salat, tidak berwuduk lagi. Lalu mereka mengatakan hadis ini menjelaskan tentang kata-kata makna lams, menyentuh ini maksudnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat berarti tidak batal. Inilah pendapat yang diangkat. Maka kita bisa melihat dari argumentasi yang ada, gitu kan? Kembali kepada pendapat yang kuat dengan argumentasi, tapi tidak dengan menyalahkan satu sama yang lainnya. Allahu a'lam. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.